Konsultasi Syariah. Apakah rokok membatalkan wudu? Pertanyaan. Jika menghisap rokok semasa dalam keadaan berwudu, apakah itu membatalkan wudu? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Yang jelas, mulut bekas rokok dilarang mendekati masjid, karena menimbulkan bau tidak sedap. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang baru saja makan bawang untuk mendekati masjid. Merokok apakah membatalkan wudu? Para ulama memfatwakan bahwa rokok bukan termasuk pembatal wudu, sebagaimana makan dan minum tidak membatalkan wudu. Demikian keterangan Imam Ibnu Baz dalam Majmu' Fatawa dan Risalah beliau. Hal yang sama juga ditegaskan dalam Fatawa Syabakah Islamiyah. Merokok tidak membatalkan wudu. Tidak diketahui adanya perselisihan dalam hal ini. Fatwa Syabakah Islamiyah. Namun, ada satu hal yang lebih penting untuk kita perhatikan. Semua orang sepakat bahwa rokok meninggalkan aroma tidak sedap di mulut. Tidak hanya orang lain, bahkan para perokok sendiri mengakui demikian. Anda bisa buktikan dengan banyaknya wanita yang mengeluh karena dia memiliki suami perokok. Setidaknya, keberadaan rokok di keluarga itu telah mengurangi romantisme suami istri. Kaitannya dengan salat jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang keras umatnya untuk menimbulkan bau tak sedap sehingga mengganggu orang yang berada di sekitarnya. Karena malaikat merasa terganggu dengan semua hal yang bisa mengganggu orang lain. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita mendekati masjid setelah makan bawang, sementara mulut kita belum dibersihkan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang makan bawang merah atau bawang putih, hendaknya dia menjauhi masjid kami, karena malaikat terganggu dengan bau yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tambahan, sesungguhnya malaikat terganggu, ada di riwayat Nasa'i. Hadis ini menuntut Anda untuk persiapan sebelum berangkat ke masjid. Memastikan bahwa mulut Anda tidak bau di samping anggota badan yang lain. Hadis ini tidak hanya untuk pengaruh makan bawang, tapi mencangkup semua makanan dan minuman yang menimbulkan bau wajib untuk dihindari ketika ke masjid. Mohon maaf, termasuk di antaranya adalah rokok. Karena sepanjang sejarah tidak ada perokok yang mulutnya tidak berbau. Bahkan ini sifat baunya lebih permanen daripada bawang. Untuk itu, maaf bagi para perokok, jika Anda tidak ingin disebut mengganggu malaikat atau termasuk orang yang diusir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, segera tinggalkan rokok sekarang juga. Demikian, Allahu A'lam.